Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. negara. Bapak mau kemana? Saya mau nengok cucu saya sakit. Jam besuk sudah habis, Pak. Iya, tapi bisa saya minta tolong sebentar saja, Kak? Silahkan sebentar saja, ya. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Ya. Terima kasih. Imron, ingat apa yang sudah diterapkan dan mainkan peranmu sebagai rumah. Baik, Bos. Bagus. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Aku Roma, Aida. Roma? Kamu kelihatannya lucu. Apa-apaan sih? Kok jadi begini? Tidak, sekedar mengelabui suster. Suaramu juga agak berubah. Ada apa sih? Kok bingung amat? Tidak apa-apa. Suaraku berubah. Mungkin akibat obat yang kuminum. Oh ya, tolong kunci pintunya.